kamu ombak berempat badan. Aku bagai debu di padang pasir, keseret angin terbakar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjukmu jalan yang benar menuju jalanku agar tak tersesat. Di persimpangan jalan.